rambang metu rata tanganan coy ko jodoh alun basuang. Sesau jalan sesau ku hinau ala taraso sabana bare kiro tapi kamba acua di imangnya dimenangkan di tungkui di tilangkan di timbang bare jorinda ke dalamnya parasa sesau jalan asesau.